Beliau adalah Dr. Muhammad Yahya Waloni, nama asli waktu masih kafir. Kafir ya saat waktu itu ya. Namanya adalah Yahya Yopi Waloni. Tempat tanggal lahir Manado 30 November 1970. Agama Islam sejak 11 Oktober 2006 atau 17 Ramadan 1427 Hijriah. Jadi kalau Hijriah sekarang 1437 sudah 10 tahun. Agama sebelumnya Kristen, pendeta GKI di tanah Papua Gereja Kristen Injili Sorong Kaimana Klasis Raja Ampat. Kalau ada yang pernah wisata ke Raja Ampat, luar biasa indahnya. Itu adalah daerah beliau ya, di Raja Ampat Tengah. Alamat Legenda Wisata Cibubur, nomor telepon ada. Kemudian yang penting, pendidikan tahun 96 beliau S1 di Calvinis Ebenezer Manado, 97 S2, kemudian 2004 S3 Institut Teknologi Ekumene Immanuel Manado. Beliau mengatakan ini institut ini persis di sebelah makam Imam Bonjol di Manado. Ya, jadi kalau Imam Bonjol itu wafat di Manado, nah ini sebelahnya itu ada sekolah Calvinis atau sekolah pendeta filsafat, filsafat. Ya. Pekerjaan sebelumnya adalah pendeta di Sorong dari 2000 sampai 2004. 2004 pendeta GPID di Tarakan Kalimantan. Kemudian 2005-2006 dosen Uniba Universitas Balikpapan. Dan dari 2006 sejak memeluk Islam full dakwah. Tidak ada pekerjaan lain kecuali dakwah keliling Indonesia dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian juga ke Sumatera termasuk juga ke Pulau Batam. Itu adalah rute-rute rutin beliau. Enggak tahu ke Manado sudah Ustaz? Sering. Berarti tabligh atau ada di Manado juga. Ada 6 buku beliau, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Ini yang akan kita bedah. Islam Meruntuhkan Iman Sang Pendeta. Yang ketiga, Surga Bagi Islam dan Neraka Bagi Kristen. Yang keempat adalah Keadaan Manusia di Hari Kiamat. Buku itu ada di depan, yang Keadaan Manusia di Hari Kiamat. Dan juga Definisi Kafirin, Mukmin dan Munafikin. Yang nomor 6 adalah Topeng Pluralisme. Dan ada 5 judul buku lainnya yang belum terbit. Beristri Mutmainah, nama aslinya Luciana, waktu masih Kristen. Dan dikaruniai 3 orang anak. Sudah 5, alhamdulillah. Jadi biodata di sini ketinggalan 2 anak. Pesan kami persilahkan moderator untuk memulai, saya serahkan. Kemudian nanti moderator memimpin acara ini. Terima kasih. Mari kita awali bedah buku kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmatin oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kepada Ustadz Yahya Waloni bagaimana kita bisa mengenal iman Islam. Kebanyakan dari kita yang mungkin sejak lahir beragama Islam mungkin tidak paham, bahkan tidak mengerti bagaimana sulitnya mencari hidayah Islam. Bahkan kadang-kadang kita tidak sadar mengkotori hidayah Islam yang telah kita miliki sejak lahir. Kebanyakan orang Islam itu mereka berislam karena warisan orang tua. Ketika orang tuanya Islam, maka dia pun berislam. Tapi keimanan Islam ini kadang-kadang tidak didasari oleh iman. pengetahuan yang kuat tentang Islam, sehingga banyak saudara-saudara kita itu yang mereka kemudian dimurtadkan karena lemahnya akidah, lemahnya iman, mereka akhirnya terjerumus, terjerat oleh ulah-ulah misionaris. Dan bagi para pendeta, bagi para teolog, untuk mengenal Islam itu merupakan perjuangan yang panjang ya Ustaz. Insya Allah, bahkan ketika mereka masuk Islam, seperti Ustaz Yaiwaluni, saya sering membaca literatur Ustaz, perjalanan dakwah Ustaz, itu dianggap sebagai orang yang gila. Masuk Islam kok dianggap orang yang gila. Karena apa? Karena beliau menjadi tidak percaya terhadap doktrin iman Kristen yang dipelajari. Ustaz Yaiwaluni selalu mengatakan bahwa doktrin iman ketuhanan Yesus itu sebenarnya adalah sebuah doktrin yang dipaksakan secara logika. Mustahil seorang manusia dijadikan Tuhan. Kebetulan mungkin saya dengan Ustaz mempelajari teologi yang berbeda Ustaz. Saya kebetulan dari gereja Yesus Kristus dari orang suci Yaman Akhir atau Kristus Mormon, didirikan abad 18 oleh Joseph Smith Junior, warga Yahudi, itu pusatnya di Utah, Amerika Serikat. Berbeda dengan doktrin iman Katolik dan Protestan pada umumnya, jika di iman Mormon itu Yesus seorang rasul. Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal, karena mereka telah mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan telah mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Satu-satunya Allah yang benar berarti tiada Tuhan selain Allah, selain Allah. Dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus, Yesus adalah Rasulullah. Ini kalimat syahadat dalam Alkitab. Kebanyakan pendeta, teolog mengetahui itu. Tapi karena doktrinasi iman itu baik dari kalangan Katolik, Protestan maupun kami membela mati-matian logika Yesus sebagai Tuhan itu tadi. Nah, Ustaz Yaiwaluni mendobrak doktrinasi itu, mempelajari Taurat, Injil, Al-Quran, dan alhamdulillah beliau mendapat hidayah Islam dan sampai sekarang beliau istiqomah dalam dakwah. Pada waktu kali ini kita berkesempatan untuk membedah buku beliau, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Sesuatu yang unik, mungkin kita akan disaksikan pemahaman-pemahaman yang sosok orang yang dulunya mungkin sangat memusuhi Islam ya Ustaz ya, paling memusuhi, hari-hari menghina Islam, menghina Rasul, menghina Quran. Tapi kemudian beliau mempelajari Islam, mempelajari di filsafat agama maniora atau kita belajar tentang kristologi ya Ustaz, tentang islamologi. Di situ tujuan utama kami ini para mantan misionaris, mantan pendeta, itu dididik hari-hari untuk mengetahui keburukan dari Quran. Kita anggap bahwa Quran itu adalah kitab setan. Bahkan saya di tahun 2002 pernah membakar Al-Quran karena saking bencinya terhadap kitab itu. Tapi alhamdulillah semakin kami berusaha untuk membuktikan ketidakbenaran ajaran Quran, justru kita semakin dikagumkan oleh kebenaran Al-Quran. Bahkan sampai saat ini ayat-ayat Quran itu bisa dihukum oleh teori ilmu pengetahuan. Inilah yang subhanallah. Tanpa berpanjang kata, kita kasih waktu bagi Ustaz Yaiwaluni untuk menyampaikan materi beliau. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsadal ukulah ila tauhid wa hada wa audha adillata wahdaniyati wa jalla wa artala bi barakhil haq subhanal matin. Asyhadu an la ilaha illallah khul malikul haqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rasulikul wadil amin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada momen yang sangat berharga dan insya Allah diberkahi Allah, ini adalah waktu yang bukan kebetulan. Dalam setiap pertemuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi telah melibatkan begitu banyak jamaah yang hadir, ini bukanlah perkara yang kebetulan. Apa alasannya? Karena pada hari ini juga ada pelaksanaan perayaan hari besar Kristen yang dinamakan kenaikan Yesus Kristus. Siapa yang naik? Apakah Yesus Kristus atau Isa Al-Masih? Kita sebagai mayoritas penduduk Muslim di Indonesia, bahkan dikenal dunia sebagai penduduk terbesar mayoritas Muslim di dunia, harus protes sama pemerintah, jangan mengatakan kenaikan Isa Al-Masih atau kematian Isa Al-Masih atau penyaliban Isa Al-Masih, karena Isa Al-Masih tidak pernah mati. Isa Al-Masih diangkat oleh Allah. Jadi tidak boleh rangkaian dogmatika, indoktrinasi yang tidak rasional mendorong manusia merasionalkan sesuatu yang tidak rasional. Dalam hukum logika, jangan memaksakan sesuatu yang rasional menjadi tidak rasional, demikian sebaliknya. Berarti kita ini diperhadapkan dengan pertarungan logika. Hati-hati, manusia itu disebut sebagai makhluk mulia karena ada akal budi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mewanti-wanti, sudah mengatakan kepada sahabat-sahabat beliau bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Akal tidak seperti logika, logika tidak seperti akal. Tadi saya barusan khatib Jumat di Masjid Al-Ihsaniyah Jatinegara. Saya sampaikan bagaimana dialog antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah mengenai akal manusia. Jadi manusia profesor sekalipun dalam bidang akademik, kalau dirinya sudah kehilangan akal, ah ini yang bahaya. Makanya banyak orang terlihat cerdas kritis dalam hukum-hukum sekularitas, tetapi dia tidak kritis dalam pandangan hukum agama. Kita sebagai orang Islam pasti 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4. Tapi bagi orang kafir tidak. 1 + 1 = 11, 2 + 2 = 22. Kita harus cepat menangkap karena ini persoalan logika, bukan persoalan spirit, bukan persoalan jiwa, bukan, tapi persoalan logika. Karena iman Kristen itu dia tidak berakar di dalam hati, dia kuat sekali di kepala. Bapak saya kasih gambaran begini. Saya orang Manado, saya bilang sama ayah saya, waktu saya islamkan beliau, karena ayah saya ini orang yang arogan. Kenapa saya sebut arogan? Karena beliau mantan militer, berpangkat letnan kolonel, pensiunan. Dia yang merekayasa, dia yang membuat cerita supaya saya itu dicari dan dibunuh waktu masuk Islam. Pokoknya cari Yahya itu sampai ketemu, bantai, habisi. Bikin malu keluarga di Manado. Karena dalam nasab silsilah keturunan orang Manado, kalau sudah masuk Islam, jangan coba-coba mengaku sebagai keluarga. Pokoknya harga mati Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Bagi orang Manado, merantau keliling dunia silakan, tapi jangan coba-coba tinggalkan gereja. Itu orang Manado. Tidak mudah kami orang Manado bisa menembus yang namanya gerbang hidayah kalau bukan karena kecakapan intelektual. Mana ada orang bodoh bisa masuk Islam. Kita bertarung malam ini, hadirkan para pendeta. Saya bilang untuk apa kita berdebat dengan pendeta? Percuma. Saya kalau berdebat, cari yang kaliber. Saya akan tanya hanya satu pertanyaan, yes or not. Apakah Tuhan pernah mati? Jangan banyak dalil, karena orang Kristen ini lidahnya bercabang seperti ular, pembohong. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bisal masyir.

Ya, Syria. Ya. Jadi kalau kita belajar tentang Taurat, Injil, Al-Quran, dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran ini tidak ada satu ayat pun yang mengatakan, terutama dalam kitab Perjanjian Baru, aku Yesus Tuhan kamu, sembahlah aku. Tidak ada. Yang ada adalah berapa kali Yesus mengatakan, dengarlah hai orang-orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu Allah. Kasihlah Allah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Jadi Yesus Kristus sendiri mengajarkan kepada umatnya bahwa Tuhan itu Allah, la ilaha illallah. Yesus dalam terutama tentang kesaksian tentang dirinya sendiri di Injil Yohanes banyak menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang rasul, ya Ustaz ya, utusan Allah. Tapi logika Paulus dengan gereja Katoliknya ini, mereka kemudian menuhankan Yesus dari beberapa konsili itu, terutama di konsili Nicea. Kebetulan saya dibesarkan oleh doktrin iman Kristen Unitarian. Tadi kalau Athanasius itu mengajarkan bahwa Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus itu satu pribadi. Jadi Allah ya Yesus itu. Tapi kami dari Kristen Unitarian dididik bahwa Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus ada tiga pribadi yang berbeda, cuma satu tujuan. Buktinya apa? Ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu dalam kisahnya itu ada suara dari surga, inilah anakku yang kukasih, ikutlah dia. Kemudian ada burung merpati di langit, sedangkan Yesus dengan Yohanes Pembaptis di kolam air. Jadi suara tadi mencernakan Allah Bapa, Yesus Kristus ada di kolam, dan burung merpati melambangkan Roh Kudus. Cuma mereka satu tujuan. Jadi jangankan orang Islam, jangankan orang Yahudi yang mereka pada dasarnya imannya iman monoteisme, kami dari Unitarian itu selalu mafrat, aneh bentuk ideologi Katolik itu. Kenapa tiga sama dengan satu? Tidak logis. Makanya setiap saya mendengarkan ceramah Ustaz selalu membahas itu ketidaklogikaan orang-orang Katolik. Saya sendiri di Mormon diajarkan bahwa hampir sama dengan Islam, Tuhan itu sah, la ilaha illallah. Di Mormon tidak diyakini tentang dosa waris. Kalau Katolik mengatakan Yesus itu disalib untuk menebus dosa manusia. Manusia pada ketika dia masuk di dalam surga Nabi Adam itu memakan buah kulti. Nah, dia kemudian diturunkan oleh Allah dari surga ke dunia sehingga sejak lahir manusia itu berdosa. Barang siapa yang ingin masuk surga, maka dia harus meyakini Yesus sebagai penebus dosa, menuhankan Yesus. Itu bagi kami orang Unitarian tidak masuk akal. Yesus kok pernah mati 3 hari, selama Yesus mati ngapain dunia ini? Bayangkan sedetik saja tanpa adanya keberadaan Allah, dunia niscaya musnah. Kemudian di doktrin Unitarian mengatakan bahwa semua manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Cuma dalam politik gereja pada saat itu, Raja Konstantin Agung memenangkan doktrin Athanasius, sehingga orang-orang dari Arianisme dibunuh semua. Kitab-kitab Injil yang menyatakan bahwa Kristen itu tauhid dihapus, dibakar. Sehingga sampai sekarang mulai kita temukan bukti-bukti saudara ada Injil beberapa kitab Injil Laut Mati, Injil Barnabas dan Injil yang lain yang mereka ini justru mengungkapkan tentang ketuhanan Yesus. Lah pada saat ini yang patut diwaspadai, orang mabuk pun kalau kita suruh masuk Kristen mereka akan ngomong janganlah itu masuk neraka kalau mau nyembah Yesus, itu orang mabuk, apalagi kita. Saat ini orang sangat sulit untuk diajak menyembah Yesus karena mereka tahu Tuhan itu adalah Allah bukan Yesus. Sehingga saat ini yang berkembang adalah Kristen-Kristen aliran Unitarian, Saksi Yehova, Tiberias, Mormon, dan gereja-gereja yang lain. Sekitar 3 tahun yang lalu ya Pak Ardin, saya pernah mengisi kajian di sini tentang bagaimana membongkar strategi pemortatan perpetua Islam. Jadi yang sengaja diutamakan itu sekarang persamaan tadi. Saya ketika memortatkan orang Islam, saya tidak pakai logika. pakai Injil. Saya selalu mau mulai dari pertanyaan persamaan antara saya dengan orang Islam, sama-sama tauhid, sama-sama menolak dosa waris, kemudian akidah ini. Dan di sini di Bintaro termasuk daerah yang banyak daerah-daerah yang lawan pemurtadan. Nah, mungkin di sini kita bisa belajar kepada Ustaz Yahya Waloni bagaimana mempertahankan iman kita, mempertahankan keluarga kita. Karena apa? Karena saat ini metode misionaris itu sangat luar biasa. Mereka ada yang, ya itu tadi kebanyakan orang menyangka bahwa semua orang Kristen menyembah Yesus, padahal tidak. Mereka menggunakan Quran, ayat Quran diplesetkan sedemikian rupa supaya orang Islam itu masuk Kristen. Bahkan sekarang target misionaris tidak perlu mengkristenkan orang. Biarkanlah dia tetap Islam, tapi pemikirannya dibelah. Biarkanlah dia tetap Islam, tapi membenci Rasulullah. Makanya dimunculkan sekte-sekte nabi-nabi palsu. Nah, di sini kita kasih kesempatan lagi kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya, dan semoga materi yang disampaikan oleh Ustaz ini mampu memperketat iman kita, bagaimana kita bisa menyelamatkan keluarga kita dari upaya misionaris dan menyelamatkan saudara kita sesama muslim. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, saya dari setiap judul buku ini ada 7 bab. Tadi Pak Haji mengatakan kata exegesis. Kalau ada orang yang jamaah yang hadir di masjid ini Fakultas Ekonomi, dia tidak pernah belajar filsafat karena sudah berhitung secara pasti. Tapi kalau dia fakultas sekuler lainnya, maka dia harus belajar filsafat. Exegesis ini adalah tatanan nilai untuk membenarkan perilaku manusia secara etika, logika, estetika. Mengukur sebuah kebenaran agama itu harus menggunakan 3 falsafah itu. Etika adalah kitab suci, etika adalah perilaku atau kita disebut dengan akhlak, dan logika adalah logika semua orang beragama adalah kitab suci, logika. Dan kemudian estetika adalah aturan-aturan di dalam kita melaksanakan pelaksanaan ibadah kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu ya'lu wa la yu'la alaihi, agama Islam itu agama yang tinggi. Yes, benar. Karena dari sudut pandang etika, orang Islam itu etikanya sangat terpelihara. Bahkan kalau kita belajar Islam secara mendalam, saya pernah ikuti pelajaran tasawuf dan juga tentang najis, mukobaba, mukolado, dan mutawasito. Itu najis besar, najis kecil, najis sedang, najis besar. Karena saya orang dari kafir yang masuk Islam, maka tidak mungkin saya menyia-nyiakan hidayah yang Allah berikan. Tidak ada orang masuk Islam lalu dia tidak bisa mengenal persis teorinya, maka lumpuh dalam melaksanakan praktik. Karena Islam ini bukan teori, Islam adalah praktik. Ente Profesor Mufassirin ahli tafsir keliling Saudi Arabia dari ujung ke ujung dunia, tapi sholat 5 waktu bolong dengan orang yang tuli buta huruf, tapi dia 5 waktu rajin di Bintaro Raya 9. Kira-kira mana yang masuk surga duluan? Dua-dua tetap masuk surga, tapi yang benjol-benjol yang profesor ini saya kira. Nah, jadi Islam itu, Islam is practical. Islam itu praktik, bukan teori. Saya sangat sadar kalau orang dari kafir masuk Islam, subhanallah, kecurigaan muslim yang dari turunan itu luar biasa. Curiganya macam-macam. Wah, ini saudara, ini, silakan. Kebetulan juga yang paling bahaya itu yang menilai mu'alaf itu adalah orang Islam yang memang pemalas. Ada haji di Bandung bilang begini, Pak Yahya masuk Islam, Bapak nggak tahu bahwa Islam itu susah, Pak, berat perintahnya. Wah, saya bilang Bapak membuka kedok Bapak sendiri. Berarti memang kau haji mabuk. Saya memang sama di Ruci Tompul saya kalau bicara lebih keras lagi. Ya, kau haji mabuk bukan mabrur. Siapa bilang Islam itu berat? Tidak berat bagi orang yang tahu teori. Di Kristen lebih susah. Kita sholat cuma 5 menit, masya Allah. Tergantung daripada innamal a'malu niat. Niat tidak mungkin terdorong kecuali ada ilmu. Makanya dia bilang begitu, saya bilang bapak berarti hajinya tidak mabrur. Kenapa bapak buka kedok bapak sendiri? Harusnya bapak semangati orang yang baru masuk Islam. Nah, yang kedua, yang menilai buruk mualaf-mualaf ini adalah orang Islam yang memang tidak menjalankan perintah Allah. Jadi dia ukur mualaf ini dengan dirinya yang memang munafik. Ya, insya Allah kita nggak usah takut kalau ada orang masuk Islam lalu dia tidak menjalankan, nanti Allah akan hukum. Sama dengan petinggi-petinggi negara munafik terhadap agama Allah ini, terhadap orang Islam. Dia akan dapat masuk penjara. Semua koruptor-koruptor itu kan karena menipu umat Islam. Itu dia. Jadi saya kira eksologi Islam itu sudah dibenarkan di buku ini, termasuk pluralisme agama di tengah konteks tauhid. Macam-macam pemikiran sekarang ini, Syiah, apa itu Islam, apa itu yang dipimpin oleh Ulil Al-Absor? Ya, Iblis Laknatullah. Ya, jaringan Iblis Laknatullah. Itu juga lebih parah lagi. Ya, saya pokoknya begini, begitu saya masuk Islam, kalau ada orang Islam berdebat menjelek-jelekkan salah satu Muslim, wah, saya jauhi betul itu. Karena saya tidak pernah baca Al-Quran. Nanti di situ dijelaskan, apabila orang Muhammadiyah mati, maka surganya agak ke kanan. Dan apabila orang NU mati, surganya agak ke kiri, ada lampu merah banting kanan. Apabila orang Wahabi meninggal dunia, maka surganya agak lurus ke tengah. Enggak begitu ya. Tidak begitu. Yang masuk surga adalah orang Islam. Yang masuk neraka, Kristen, Hindu, Buddha. Kalau begini ya, mungkin bahasa mualaf-mualaf lain lembut, beda dengan saya. Begini. Bukan saya tidak bisa menggunakan bahasa yang santun secara ironis, sindiran halus. Boleh juga. Jago saya menggunakan bahasa itu. Tapi yang kita lawan ini adalah orang-orang pintar yang pura-pura tidak tahu. Dan kalau menjadi ustaz, saya kira sama dengan menjadi pendeta. Kalau pendeta kan biar sudah bohong, dengarlah firman Tuhan. Padahal bukan firman Tuhan nih, palsu-palsu bohong begini. Firman Tuhan dari mana? Tanya tuh pendeta-pendeta ini yang bolong-bolong ini dari mana ayatnya? Ayat-ayat ini siapa yang buat? Nggak ada, apalagi pendeta di Papua sana. Kalau dikasih belajar, saya waktu dosen mengajar, tidur. Orang Papua tidur, sementara mengajar dia makan pinang. Bagaimana dia mengerti? Tidak, omong kosong. Mason Aviation Fellowship, maaf. Dia ke sana bukan menginjil, tetapi dia mengincar di mana ada titik-titik harta kekayaan emas. Jadi bohong semua itu penginjilan itu. Kitab suci Kristen juga bukan Injil. Kitab suci Kristen itu adalah spekulasi filsafat Paulus. Makanya kalau mau melawan kitab argumen Kristen, kita harus tajam dalam pemahaman filsafat. Semua doktrin-doktrin Kristen itu berbau filsafat. Saya kasih contoh yang dikatakan Setiono tadi, bahwa Yesus dalam Matius 23:9 pernah mengatakan, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Ada dalam buku ini lengkap. Jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa. Hanya satu Bapamu yaitu Dia yang di surga. Menurut Kristen Tuhan itu di surga, menurut Islam Tuhan itu ars, ada di ars, di tempat yang maha tinggi, al-ali. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Kristen, kita bertanya kepada orang Kristen bahwa di situ dalam makna teologi Kristen, Bapa itu artinya Tuhan. Tadi beliau sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah, Allah adalah Yesus, dan Yesus adalah Ruh, begitu kan? Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Tapi iklannya sudah dihapus sejak saya masuk Islam. Karena saya bilang kayak iklan sampo 3-in-1. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3. Nah, saya pengalaman pendeta 16 tahun, saya sering kuburkan orang mati, orang Kristen mati. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu. Sesungguhnya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Betul. Tanah kembali pada tanah, debu kembali kepada debu, tubuh pulang kepada tanah. Lalu ruhnya kemana? Nah, ruh ini pulang kemana? Sampai gundul tuh dosen-dosen di seminari filsafat Pinele Manado sampai di dunia ini. Kalau tanya begitu, ruh pulang kemana? Ruh pulang kemana? Tanjung Priuk. Pulang ke Tanjung Priuk. Ruh itu pulang kemana? Harusnya seperti orang Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala yang diciptakan Allah akan pulang kepada Allah. Nah, saya kira pandangan dasar-dasar teologi Islam. Islam juga semua agama ada teologinya, theos and logos. Semua agama punya dasar-dasar teologi. Kenapa? Karena setiap agama punya kitab suci. Theos adalah Tuhan, logos itu adalah perkataan Tuhan atau firman. Nah, harus dibuktikan secara eksologi. Nah, kemudian secara etika, orang datang ke masjid tidak boleh masuk masjid tanpa wudu bersih. Tapi kalau di Kristen, biar pendeta tidak mandi junub, bisa khotbah. Hadas besar. Hah? Biar tidak mandi hadas besar, tidak mandi junub, bisa khotbah. Bisa khotbah hari Minggu. Bahkan sisa-sisa dari perjamuan suci itu, anggur kolesom yang kadar alkoholnya 5%, habis dibabat sama pendeta dan majelis gereja. Apalagi hari kenaikan Yesus begini, jemaat pulang, pendeta berdiam di belakang itu. Masih ada sisa. Sudah kita mabuk di sini. Oh, sudahlah, ini pengalaman. Nah, ini dedengkotnya. Nah, Masya Allah, ini terlalu konyol orang bikin buku kebenaran Islam menurut mantan pendeta di tengah kompleksitas negara hukum seperti ini. Kalau bukan siapa saya tahu persis siapa diri saya, bukan orang lain. Makanya ada pendeta pembohong besar Esra Sorow, dia katanya panggil saya berdebat di Surabaya, saya lari. Kau sedangkan bahasa Indonesia saja putus-putus, apalagi melawan Yahya, Masya Allah. Terlalu jauh, jangan kau. Kenapa saya masuk Islam? Bukannya ketua PGI, karena di sini kan mengatasnamakan PGI. Saya pendeta yang terdaftar pada PGI. Lampiran Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nama saya terdaftar dan Profesor Dr. Yewango, ketua PGI dulu, Nathan Setiabudi, teman baik saya. Itu tahu. Nanti sekarang baru saya tidak pakai sepatu. Nanti sekarang baru saya pakai jas di pinggiran jalan. Dulu Masya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah tahu sekali bagaimana perjalanan hidup saya. Tapi saya walaupun pendeta, saya tidak pernah mengikuti kurang ajar pendeta-pendeta lain. Mereka berzina di hotel, saya tidak pernah ikuti. Makanya dari umur 24 tahun saya sudah memimpin sekolah tinggi teologi yang Calvinis. Kenapa? Karena prestasi. Artinya kesenangan apa? Saya punya teman baik gubernur Papua dulu, Dr. Randus Yap Salosa, teman baik saya. Hah? Kita pergi ke Jakarta, Hotel Indonesia. Perempuan sekarang dia sudah di neraka karena sudah mati. Masya Allah, Yap Salosa. Teis Eluai yang dulu mati tahun 2001, yang kuburkan Teis Eluai saya. Nah, di Papua sana uang dari Freeport, Masya Allah, kiri kanan muka belakang haram semua. Sudahlah, saya mau ceritakan. Lalu saya mau masuk Islam cari apa? Hah? Caci maki, fitnahan, umpetan dari orang-orang kafir, Masya Allah. Saya bilang sama istri anak, bumi tempat kita bergantung lenyap, langit tempat kita bergantung runtuh, bumi tempat kita berpijak lenyap. Sekali kita mengucapkan syahadat sampai mati kita tetap Islam. Allahu Akbar. Allah. saya bilang sama istri, ini pegangan kita terakhir. Mau kemana kita? Mau kemana? Tinggal di Pulau Jawa, biar diputuskan nasab. Tidak apa-apa kita diputuskan nasab. Banyak keluarga, banyak saudara muslim. Amin. Lagi pula manusia satu kali lahir, satu kali mati. Tidak ada dua kali mati. Masya Allah, mulai dari 2006 di masjid-masjid hari Senin, hari Jumat, tanggal 25 di Jatinegara sudah dicatat oleh malaikat. Besok malam di Kebembem Kemayoran Maulud Nabi. Ada ini jadwal saya Maulud Nabi. Subuh sebentar di Masjid Al-Ittihad Cibubur Permai. Jadi setiap hari malaikat catat Yahya ada di sini. Ada. Tempat masjid, masjid, masjid. Keterangan, ceramah, ceramah, ceramah. Jamaah yang senang, banyak, banyak, banyak. Masya Allah. Tapi kalau ustaz ceramah sama-sama muslim, salah begitu, salah begini. Allahu Akbar. Keterangan, banyak yang kecewa, banyak yang kecewa. Malaikat bilang, so ente, ente waktu ceramah bagaimana dulu? Banyak sekali yang kecewa, pah, ditampar. Ini, artinya berhenti itu menjatuh-jatuhkan, menjustis sesama muslim. Salah satu Sutiono yang menyuburkan pemurtadan dan pendangkalan akidah di Indonesia adalah sama-sama ustaz saling menjustis. Awas, ini kafir monitor terus. Sana dia, sudah. Sana satu sudah saling menjelekkan. Ini bilang begini, ini bilang begitu. Awas. Saya kan waktu pendeta, bagaimana supaya hancur Islam? Jangan kita yang bergerak. Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Jadi Syiah ISIS, waduh, saya nggak percaya kalau ISIS itu adalah hasil dakwah perjuangan Islam. Biar ada orang ISIS, saya tidak peduli. Saya tidak peduli, karena itu by the sign from Jews, itu adalah buatan Yahudi, teroris dunia itu. Masya Allah, saya tidak pernah takut. Tadi ancam-ancam orang Kristen, pernah di Medan, Kisaran, habis ceramah, dicungkil pintu hotel, 4-1. Batang hidung saya pun patah. Enggak ada pernah saya lapor FPI bela, umat Islam bela, enggak. Masuk Islam sendiri, dakwah sendiri, biar saja mati sendiri. Enggak usah bawa-bawa saudara muslim, enggak usah, mati sendiri. Itu, saya minta kepada saudara muslim, enggak usah bela, cukup doain. Kenapa saya bilang jangan bela? Karena ini kebenaran, ini judul buku, kebenaran Islam menurut mantan pendeta. Mati cepat lebih bagus. Dunia ini kan saya sudah rasa bagaimana enaknya di kafir dulu. Daging ini kok bagaimana? Apa yang mau dicari? Hah? Dunia ini tempat orang-orang yang tidak punya rumah dan tidak punya harta. Kata Nabi SAW, manusia kalau hanya pikirkan perutnya, maka harga daripada manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam perut. Kotoran. Sudah kenyang saya. Tinggalkan itu dan saya masuk Islam. Bukan mencari popularitas. Mungkin Pak Haji bertanya-tanya, kenapa ini Ustaz Yahya tidak mau bergabung dengan organisasi Islam? Oh, memang saya tidak mau dengan organisasi Islam manapun. Saya enggak mau, lebih baik saya sendiri. Dan saya kerjasama dengan masjid. Umpamanya saya pergi ke NU, nanti Muhammadiyah bilang, awas dia orang NU itu, jangan terima. Kalau saya pergi ke Muhammadiyah, orang NU bilang, awas itu Muhammadiyah, jangan pergi, jangan terima. Ah, matilah langkah untuk mempersatukan umat Nabi. Sudahlah, kalau dari kafir ini gak usah macam-macam. Orang kunut ikutku kunut, orang tidak kunut lebih cepat lebih bagus. Gak usah terlalu banyak doa, panjang-panjang doa, kan begitu. Nah, orang kunut alhamdulillah ikut, amin. Allahumma lillahi ma'adain, amin. Wa'afima fima'afain wa tawallana fiman tawallain wa barillana fima'atoin, amin. Ikut sama kiai dan belakang, tidak kunut juga, masya Allah, lebih bagus, lebih cepat. Lalu ada ceramah, oh ini salah, itu salah. Ah, ini kafir dengar di luar, dia monitor terus radio Islam. Wah, mantap, sudah mulai pecah di dalam. Tambah juga dengan Ahok menjadi gubernur, saya tadi bilang tidak kasih contoh Ahok begini. 25 nabi itu kepala-kepala dinas kalau dalam instansi, ya. Tapi nabi yang pegawai, nabi-nabi itu ada 124.000 jumlah nabi dalam Islam. Nah, saya tidak kasih contoh gubernur Ahok, gubernur Rano Karno, Pak Haji. Nah, itu Pak Rano Karno adalah pimpinannya, nabi. kemudian ada kepala-kepala dinas. Nah, itu gambaran daripada struktur pemerintahan Allah. Menteri-menterinya itu, kepala dinasnya itu adalah 25 nabi. Kalau dalam institusi kantor, 25 nabi itu adalah kepala dinas kalau digambarkan secara struktur kantor, perkantoran. Nah, itu dari 25 nabi itu adalah nabi-nabi besar. Dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Nabi Adam digambarkan, kemudian sampai Nabi Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad adalah Nabi Isa. Bukan nabi yang lain, Nabi Isa alaihissalam. Nah, kalau kita mengakui Isa, sekarang kan tadi saya tidak pernah mengakui Isa Yesus, Yesus Isa, enggak pernah mengakui, karena saya tajam dalam memahami filsafat. Kenapa? Selagi kita mengakui Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa, maka di dalam buku ini saya katakan ada peluang besar bagi Kristen untuk menyamakan kemusyrikan mereka dengan ketauhidan umat Islam. Nggak usah diakui itu Yesus, Injil pun jangan bilang Injil, kepala besar pendeta. Wah, mereka bilang kami Injil. Makanya kalau saya lihat orang debat, dia bilang, nah di dalam Injil juga kan ada Yesus. Lebih hebat di dalam Al-Quran dibandingkan dengan di Bibel. Al-Quran mengatakan Isa orang terkemuka dunia dan akhirat. Tapi Isa yang ada ini bukan Yesus. Cut. Potong. Tidak boleh diakui bahwa Isa adalah Yesus, Yesus Isa. Sehingga apa? Tidak ada peluang dia untuk mendekat kepada kita. Saya sejak masuk Islam gak ada pernah dekat dengan pendeta manapun. Gak pernah. Pokoknya ada batas. Saya kaget kok ada pendeta Ezra Sorrow di berkuar-kuar di YouTube. Oh, saya bilang memang dasar kafir pengecut berani jarak jauh. Hah? Saya ceramah di Batam, spanduk saya besar-besar di depan-depan gereja. Kalau memang mereka berani, mereka datang ke panitia masjid, sama dengan begini kan ada spanduk saya. Datang ke Pak Haji. Kami enggak senang lihat Yahya itu gantung spanduk begitu. Mana tuh Yahya? Kami mau tantang. Jangan di masjid, di depan Karni Ilyas TV One. Oh. Itu tuh baru. Di depan TV One, hadirkan ahli-ahli bahasa, lalu kita debat secara terbuka. Memang itu cocoknya dengan saya. Kalau cuma di 2-3 orang, pidato kiri-kanan. Bukan berarti apa-apa itu bagi saya. Jangan dinilai ini ustaz ini cuma kelas kampungan, yang ada di sudut Bogor sana. Oh tidak, insya Allah. Tidak bisa dinilai dari besarnya rupiah yang kita bayar pada seorang penceramah. Hah? Karena semua kesombongan sudah saya buang. Saya tidak lagi hidup dalam kesombongan, saya hidup dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya dalam tampil ini Pak Haji sudah 1 minggu lebih. Saya tidak konsumsi nasi. Coba tanya istri saya. Saya sakit, menderita sakit. Satu keluarga kami sakit. Itu anak saya masih balita itu juga sakit. Dan saya belum pernah sembuh sampai sekarang. Tapi kok kenapa saya tidak makan-makan nasi? Istri saya heran, kok masih kuat, belum mati kamu Pak? Makan saja Pak, biar sedikit. Enggak perlu, saya minta air putih saja. Minum air putih, makan jeruk, makan buah-buahan. Alhamdulillah orang Islam kuat . Dulu di Kristen perut besar, cacing semua di dalam. Hewan apa yang tidak kita makan? Seorang Rachel. Kaki satu, kaki dua, kaki tiga, tinggal kaki mimbar gereja yang kita tidak. Itu semua haram, tidak boleh, dilarang oleh nabi-nabi tidak punya peri kehidupan seperti itu. Mereka santun. Nah, ini mungkin barangkali jemaah menilai, waduh ini kayaknya bahasa dokter, bagaimana kacau begini. Memang betul, silakan. Saya bukan dokter politikus, saya bukan dokter ekonomi, saya dokter filsafat. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. Lagi pula dokter saya itu bukan dari Madinah, dokter kafir. Gak penting itu, saya lebih penting disebut sebagai ustaz. Makanya kalau mau bikin spanduk, tolong, kita sudah banyak tekanan dari kafir begini ya, sama-sama kita juga punya kelebihan dan kekurangan dibanding dengan ustaz-ustaz lain. Tulislah ustaz di situ, jangan anggap orang luar kita. Amin. Allah ya Karim. Nah, usah tuh dokter itu tulis ustaz Muhammad Yahya Waloni. Kafir bilang masya Allah, betul-betul mereka terima dia dengan baik. Tapi kalau bapak cuma taruh dokter Yahya Waloni, tidak diakui Muhammadnya. berarti di Islam dia juga disingkirkan, itu kok gak laku dia. Nah, ini bahasa-bahasa orang yang sudah Masya Allah. Jadi saya kira di Jakarta ini kan orang senang dengan Ahok, tapi kalau saya begini pasti jangan tolak. Kita kalau ada teroris bom bunuh diri kita marah keras, begini juga marah, bagaimana kita mau biarkan begini-begini? Gak akan dibiarkan begini-begini. Saya paham betul dunia Jakarta ini yang keras, katanya kalau gak keras jangan tinggal di Jakarta. Gak peduli saya, tetap saya ceramah begini di daerah, di mana-mana. Ada hasil, Alhamdulillah, mengislamkan banyak ribuan manusia kafir masuk Islam. Islamkan di mana-mana. Kemarin di Bintaro sini, Masjid Jami, 2 orang kafir saya islamkan. Masjid Jami sebelah sini, Bintaro sektor berapa tuh? 2. Saya khatib Jumat, berapa 2 bulan yang lalu, datang 2 kafir. Ustaz menerangkan kami mau masuk Islam. Jangan bilang masuk Islam. Apa alasan ingin kembali ke Islam? Oh, kami sadar Ustaz begini. Ya sudah sini, habis ini langsung disunat. Oh, jangan dulu itu Ustaz, pokoknya sunat. Ya kalau sudah disunat kan ketahuan man, betul-betul ikhlas. Keikhlasan seorang kafir itu dibuktikan dengan sunat. Gak ada cerita. Supaya kau bisa sholat. Sunat saya dulu beda dengan sunat yang saat sekarang. Saya dijepit dengan bambu waktu ditoli-toli sana. Jepit dengan bambu, diikat dengan karet, baru dihantam oleh Menteri Salim. Kebetulan Menteri Salim itu adalah orang Muhammadiyah yang memang musuh besar-besar. Waktu di Kristen, saya masih Kristen, masih pendeta, dia lewat selamat pagi Pak Pendeta. Ya memang pagi, sama bilang malam. Begitu saya masuk Islam, beliau yang mau sunat. Masya Allah, habis diperkakas. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu etika Islam. Bagus sekali. Berjumpa di dalam masjid. Mau jenderal, kalau datang terlambat, di belakang sana. Tukang becak duluan, depan. Itu etika. Sudah saya jelaskan dalam buku. Kemudian estetika. Ya. Masuk masjid, tidak boleh pakai sepatu. Silakan Anda pakai baju ini di Tanah Abang, 35.000. Tapi kalau yang belanja Buya Yahya, tak ada itu diskonnya 70%. Nah, cari apa Buya? Beli baju koko, udah. Aduh, untuk Buya 70% diskonnya. Ya, banyak saudara-saudara dari Padang, wah diskon, itulah kalau jadi ustaz. Kalau ustaz menyenangkan, tapi kalau ente bida-bida sama yang lain, sementara makan ditanya berapa? 70.000, habis kalau itu. Enak jadi ustaz, kemana-mana gratis. Orang ketemu, susah mau murtad lagi ini. Saya mau sarankan sama Sutiono, jangan bikin judul kapan aku murtad. Hati-hati Pak Adek Sutiono ya. Karena Islam ini doanya pasti diijabah. Ayo, itu sudah sejauh-jauh, ayo tinting lah. Kemana, dimana. Akhirnya kan sekarang jadi kemana? Lari suaminya. Jangan minta kepada Allah murtad, jangan, salah sekali itu. Ya. Bikin saja buku, murtad adalah perbuatan kebinasaan. Begitu lebih bagus. Jangan pancing tuh Allah itu, Masya Allah. Baru saya yang sering berceramah, bergantung kepada Allah, apapun yang hilang di dunia ini. Kemarin mobil saya dibawa lari, dicuri. Pakai assalamualaikum yang datang. Saya kenal Ustaz Yahya, kita mau beli ini mobil. Karena satu keluarga kami terkapar, memang tidak punya apa-apa. Sakit berat. Saya bilang sama Allah, ya, jangankan begini ya Allah, nafas pun engkau cabut, jangan harap saya mau berhenti. Siang malam saya sujud berdoa, entah berapa ribu rakaat. Saya kunci kamar, tidak mau keluar saya. Pak, keluar. Istri saya katakan, keluar Pak, makan dulu. Enggak. Pikir saya sudah meninggal dalam kamar. Istri saya tidak mau buka. Saya cuma hidup dengan satu cairan air. Selama kurang lebih 5 hari. Enggak mati-mati juga. Bukan putus asa, tapi saya mau lihat sejauh mana Allah akan menolong saya. Memang di Islam ini banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kami terima. Pernah saya ini kan tukar ceramah keliling daerah. Siapa ustaz yang pernah ceramah sampai ke Malili, sampai ke perbatasan Poso, sampai ke Air Hitam Kalimantan Barat, siapa yang pernah ceramah sampai ke di pulau Kepulauan Riau sana sampai ke Midai, kemarin kami suami istri baru pulang, ombak 7 meter. Saya ceramah sampai ke pedalaman-pedalaman. Tadi Pak Haji katakan, saya membiayai kehidupan keluarga saya hanya dengan hasil buku. Enggak, saya bukan tidak mau bergabung dengan organisasi Islam. Bukan, bukan. Biarkan saya berjuang sendiri. Amin. Yang penting nanti jemaah tinggal lihat buktinya. Oh, betul-betul ada bukti. Beda dengan panggilan Ustadz. Siapa yang kemarin Pak? Ustadz Nababan nih? Ah, kalau beliau memang kompetensinya bikin pesantren, pesantren pembinaan mualaf. Nah, itu bagus. Sutiono bantu Ustadz Arifin Ilham. Biar mereka begitu. Kalau saya memang bulldozer. Saya bulldozer Pak. Insya Allah saya tukang habok di lapangan. Ah, saya tukang bongkar di lapangan. Jadi gak perlu saya bergabung dengan FPI atau dengan apapun. Gak perlu. Gak perlu. Biar saya sendiri. Hantam-hantam di mana-mana, bikin kapir geger kepala. Gitu. Ya. Jadi ada buku saya ini. Ini memang ada donatur pun saya, masya Allah. Dari awal sampai sekarang saya nggak ada donatur yang membantu. Ya, siapa tahu di sini ada yang bantu, ya, alhamdulillah juga, insya Allah. Ya, saya tidak berharap, tapi kalau mau bantu ya apa boleh buat. Ya, ini buku saya cetak, saya jual. Dan saya terbuka kepada ibu bapak saudara-saudaraku. Ini juga terakhir kali ini setelah sejak saya kehilangan kendaraan di Cianjur sana, dibawa lari untung, alhamdulillah istri saya itu tidak jadi korban, hampir ditembak itu Pak Haji. Istri saya itu tinggal menghindar dengan anak kecil. Jadi dompet semua tas dibawa lari, sampai perhiasan yang ada di dalam mobil itu dibawa lari, entah kemana sekarang. Lapor polisi Cianjur sampai sekarang lewat sudah, nggak tahu sudah kemana. Nah, mungkin kita dilatih untuk bersyukur. Silakan hilang, yang penting iman Islam tetap di dada. Amin. Itu nanti Allah gantikan lebih banyak lagi. Saya telepon beliau, saya telepon Pak Haji. Pak Haji, saya lagi dalam keadaan musibah berat, sakit sekeluarga, dan kemudian saya tidak punya apa-apa lagi. Dibawa lari. Harta perhiasan kami itu dibobol. Saya bilang biar aja. Itu semua akan digantikan oleh Allah. Satu minggu lebih saya bertahan, berdiam diri dalam kamar, dan sampai hari ini saya susah untuk makan itu, tidak bisa apa, nasi itu tidak bisa masuk, hanya makan buah-buah dan minum air aqua, tidak bisa masuk, masuk sedikit aja keluar. Diajarkan oleh Allah supaya tetap bersyukur kepadanya. Jadi saya datang ini memang dalam kondisi yang tidak sehat. Dari pagi saya sudah tidak sehat, tapi tetap saja saya paksakan untuk hadir. Kenapa? Karena ini momen yang sangat penting. Ibu bapak bayangkan saja, sedangkan dalam kondisi yang kurang fit begini kencang, apalagi kalau fit memang benar-benar fit. Hah? Sampai Yesus punya ruh di sebelah gereja itu tangkat-angkat nanti. Memang itu Yesus itu jadi perdebatan sengit di mana-mana. Kasihan orang Kristen itu, capek-capek bawa Alkitab kemana-mana. Tadi lewat beberapa orang di sini, orang kaya, masya Allah. Bu, rok pendek sampai sini, Bu. Hah? Itu kalau di Manado, pendeta-pendeta paling suka itu. Makanya pendeta nggak larang biar pakai baju seksi, pakai you can see. Nggak, pendeta nggak larang. Karena pendeta asik cuci mata dia. Kristus sangat mengasihi kamu. Tapi saya memang 16 tahun di Madi Irian Jaya, mau lihat apa? Arang semua di bawah. Memang payah saya. Hah? Apalagi di Jakarta sini, masya Allah, duduk dalam bangku gereja itu secara estetika nggak peduli laki-laki perempuan, gabung di dalam. Coba kalau masjid akhwat ikhwan, laki-laki perempuan pisah. Tapi kalau di gereja enggak. Orang Manado bilang mau dibawa gosok kepala di situ. Oh iya dong, no? Nah, bahasa Manado, duduk dalam gereja satu rok pendek, satu suami orang, wah nggak apa-apa. Sementara menyanyi gosok sedikit. Oh sudahlah, ini pandangan eksologi. Tapi saya baiknya baca di buku ini supaya lebih jelas. Karena kalau membahas ini 400 halaman dan masih banyak buku, Islam meruntuhkan iman sang pendeta. Ini memang meriwayatkan sejarah hidup saya dari kecil sampai pernah ke masjid dan dipukul oleh ayah kandung saya. Karena waktu itu beliau memang perwira menengah di Korem 131 Santiago,

ya, karena kita juga nggak ada sama-sama di sini. Kita berangkat. Yang penting kita ke tempat yang di Manado, di Gorontalo, itu mayoritas Muslim. Di Makassar, wah itulah. Langkah dakwah berarti terhenti sampai di situ. Kenapa? Karena di Sulawesi sana, 50-50. Dan kadangkala orang-orang daerah ini, yang menguasai kafir. Jakarta ini aja sudah dikuasai kafir kok. Orang dakwah kencang sedikit begini, sudah mulai gak senang orang. Tapi saya gak peduli, tetap pada prinsip bahwa Islam di atas segala-galanya. Ini bekal yang kami bawa. Mudah-mudahan doa jamaah senantiasa menguatkan kami sekeluarga. Saya kira ada sisi pertanyaan ada sisi pertanyaan. Insyaallah ya. Silakan bagi yang mau bertanya diberikan, boleh saya duduk Pak, saya enggak tahu boleh. Boleh bertanya, silakan. Siapa yang ingin bertanya, saya dan beliau ini akan. Sebenarnya tadi paling bagus kalau ada itu siapa, Ustaz Nababan. Itu kan oh di Amerika beliau sering ke New York. Silakan bertanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu. Saya itu sambil duduk kafe diri. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz. Apa yang melatar belakangi Ustaz bisa kembali ke agama fitrah ini? Apakah secara pendekatan dengan logika ataupun dengan katakanlah seperti Ibrahim ketika dia mencari Tuhan menggunakan logika melihat bulan itu bukan karena dia tidak selamanya ada ataupun matahari berarti ada penciptanya ya. Ataupun seperti Umar bin Khattab yang dapat hidayah dan baca dengan benarkan surat At-Tuhan. Ya, bagus. Kalau buka di internet itu pengalaman saya, memang saya sempat berjumpa dengan penjual ikan dan saya 3 kali berdialog dengan beliau, itu saya kalah. Dari lawan debat saya berdialog itu adalah penjual ikan, tapi setelah saya disunat dicari beliau itu nggak ketemu sampai hari ini. Jadi pengalaman spiritual tentu ada, tidak hanya sekedar. Memang paling 80% saya mendapatkan Islam itu dari pandangan akademik. Karena saya seorang akademik, jadi tentu apalagi di abad 21 begini, kalau kita bilang masuk Islam karena mimpi, wah nanti besok lagi ada yang murtad dari masjid, ngaku di gereja. Saya juga, umpamanya kita masuk Islam, waktu itu saya mimpi ketemu Nabi Muhammad, orangnya kekar, jenggotnya panjang. Nah besok juga ada yang murtad dari masjid Bintaro, dia bilang ke pendeta, saya juga masuk Kristen karena ketemu Yesus, jenggotnya juga panjang. Jadi bukan mimpi saya, 80% saya lebih memandang kepada ekselensi tadi. Dan yang kedua, kitab Kristen itu sudah banyak saya tahu. Memang itu kan buatan pendeta semua, tulisan tangan pendeta. Yang kosong-kosong ayat-ayat yang tidak benar itu pendeta yang buat semua. Jadi bukan firman dari Allah, bukan. Nah, yang paling sangat mengejutkan itu ketika saya di dalam satu kebaktian Kristen pulang ke rumah, saya bermimpi subuhnya itu di dalam rumah saya itu ada kapal besar dan airnya jernih sebatas mata kaki saya. Saya cerita kepada pendeta Pearson, teman saya, pendeta, tadi malam saya bermimpi ada bahtera besar sekali di dalam rumah ini dan orang-orang di situ seperti orang-orang Islam. Wah, dia bilang mimpi bagus itu. Nah, lalu dia bilang apa lagi? Saya bilang di bahtera itu tertulis alif waliyah. Ah, dia bilang berarti mimpi setan itu karena sudah mau arah ke Islam. Jadi sudah berubah lagi. Wah, enggak ada asar kafir. Berarti tidak bagus itu. Dia enggak tahu bahwa selama dari Papua sana, saya sudah demen dengan Islam. Saya sudah tahu Islam ini dari Israel dari tahun 1998. Nah, ketika pulang 8 tahun itu diam-diam dalam kamar sering baca-baca Al-Quran. Jadi saya sudah baca hatam berapa kali itu Al-Quran itu dari suratul Fatihah sampai Quran surah An-Nur. Itu sudah saya baca apa surah An-Nas. Sudah saya baca semua ayat-ayat itu secara translate tentunya terjemahnya saya baca dan saya mau bandingkan apakah sama dengan Bible yang selalu dirobah. Nah, ternyata tidak, Al-Quran itu tidak berubah setitik pun. Itu saya mulai yakin dengan Islam. Nah, satu ketika saya ajak istri saya tahun 98-99, yuk kita masuk Islam. Kalau masuk Islam nanti tinggal di mana, makan apa, sekolah di mana ini anak-anak, begitu. Wajarlah karena masih manusia biasa, masih takut. Begitu Allah memberikan hidayah, alhamdulillah. Kami sekeluarga di tahun 2006. Saya kan sempat ke Balikpapan, sempat ke Kalimantan, itu haji bukan tugas. Memang saya itu menghindar untuk rencana mau masuk Islam. Karena saya sudah tahu kalau saya masuk Islam di Papua, pasti pelabuhan dan bandara itu diblokir. Kalau sudah diblokir, berarti sudahlah, kalau saya mati nggak apa-apa. Tapi saya bawa anak-anak 3 orang, pasti semuanya dipanah itu, ditombak, disalib dalam keadaan hidup-hidup itu. Jadi saya lari ke Kalimantan. Di Kalimantan saya lihat 50-50. Dayak juga banyak. Saya sempat mengajar di dosen filsafat di Uniba. Uniba itu konsentrasinya bukan teologi ya. Uniba itu konsentrasinya ekonomi. Jadi bukan fakultas teologi, bukan. Nah, kalaupun saya ketua STT itu artinya sekolah tinggi teologi Calvinis. Karena Protestan, Pak Sutiono, Ustaz, Protestan itu dan Katolik beda. Kalau Katolik lain lagi. Ya, lain, beda. Saya Protestan. Nah, yang masuk-masuk Islam ini kebanyakan orang-orang Protestan. Karena orang-orang keras dan kritis, pengikut Martin Luther, orang Jerman. Nah, jadi kami ke Palu juga sama banyak, Toli-Toli. Saya ke Toli-Toli. Nah, di Toli-Toli itu dinobatkan untuk menjadi ketua sinode. Ketua sinode itu artinya pemimpin pendeta di Sulawesi, saya kabupaten Toli-Toli. Ah, begitu saya terpilih, besoknya saya masuk Islam. Masya Allah, 3 orang pendeta bunuh diri. Ya, bunuh diri. Satu di Manado itu, Willy Loloa, Profesor Dr. Willy Loloa, karena saya masuk Islam. Aduh, kepada siapa lagi katanya kami mau bergantung? Karena memang orang-orang dua pendeta ini sering kawal saya kemana-mana, apa namanya, asisten lah begitu. Asisten, jadi katanya, saya bilang, kenapa bunuh diri tidak masuk Islam sama-sama? Nah, inilah, disinilah mahalnya Islam. Dia lebih baik bunuh diri daripada masuk Islam. Bahkan guru besar saya di Manado, Profesor Dr. Willy Loloa, itu juga, kalau tadi Tiono katakan kita tidak percaya argumen Paulus dalam Perjanjian Baru, Profesor dosen BB saya juga begitu, konsentrasi Calvinis itu Perjanjian Lama. Makanya makanan-makanan haram itu nggak kita sentuh, karena sudah tahu bahwa itu dilarang oleh Isa alaihissalam atau Yesus Hamasya atau Yesus Kristus, dilarang keras itu. Dia tidak memakan makanan itu haram. Jadi kami dari profesor itu, dia bilang sama saya, suami istri, kalau mau masuk Islam, berarti saya bunuh diri. Silakan Prof, bunuh diri. Memang orang, karena orang filsafat, orang sudah kelebihan. Memang sudah, Masya Allah. Anaknya berapa orang itu di Gedung Putih, di Amerika. Jadi banyak cucu-cucunya, dia kan Belanda, Manado. Jadi sekolahnya kebanyakan keluar sana ke Eropa. Jadi saya kira, kita masuk Islam ini bukan hal yang mudah. Kalau tadi Kristiano katakan saya suka menentang Islam, Masya Allah, kenapa saya keras begini? Memang saya manusia yang ketika jadi pendeta yang paling anti terhadap Islam. Udah, Allah sudah tentukan saya untuk, kalau saya baca buku tentang Umar bin Khattab, sama dengan kehidupan saya waktu masih kafir, masih Kristen. Maka saya masuk Islam ini bukannya apa, saya bukan tidak mau bergabung dengan organisasi Islam manapun. Memang gak mau, jangan dipaksa. Biar saja saya berjuang. Karena saya juga kan bukan masuk Islam mau jadi ustaz, bukan. Saya masuk Islam untuk supaya selamat, masuk surga. Cuma karena ada modal dari kafir memang jago bicara. Pendeta kan sekolah itu, homiletika, ilmu berkata-kata. Karena dia sekolah, jago ilmu berkhotbah, jadi ada modal sedikit. Nah, tinggal ditambah yang putar balik, yang bohong-bohong lepas, yang sekarang bicara adalah Al-Quran. Satu ayat kata Nabi sampaikan, bila itu manfaat, barokah bagi jamaah, sampaikan. Nah, di situ jamaah sudah lantik ustaz, mau lari kemana lagi? Kalau jamaah sudah lantik sebagai ustaz, yang penting jangan butuh bumi, kan begitu. Nah, itulah saya bilang tadi, lebih baik bajingan jadi kafir, jadi ustaz, kafir jadi ustaz daripada mantan ustaz. Mudah-mudahan mudah-mudahan keustazan saya ini insya Allah sampai hari kiamat, amin. Kalaupun Allah tentukan saya untuk lama di Jakarta sini, saya berdomisili di Jakarta, di Cibubur sana. Tapi kalau Allah tentukan di tempat lain, insya Allah saya juga ke tempat lain, tergantung pemilihan Allah di mana. Doa jamaah kira-kira yang paling menguatkan kami, karena insya Allah masih dibutuhkan oleh jamaah. Siapa lagi yang ingin bertanya? Tapi kalau terlalu banyak pertanyaan Pak Haji, nanti tidak laku tuh buku itu. Sudahlah, sudah poin aja Pak Haji, saya sudah bahas sama baju ini, suruh beli aja tuh buku itu Pak Haji, karena yang ditanya itu ada semua di buku itu ya Mas. Nah, jadi begitu aja lah, kita tidak usah banyak bertele-tele. Hah? Begitu, jadi orang Islam A, B, B, jangan diangkat, jangan abu-abu, saya kira gitu. Tujuannya kita bedah buku, mudah-mudahan dapat membantu dakwah ke depan. Amin. Nah, saya sering berdakwah ke pedalaman-pedalaman. Jadi masih ada 4 buku ini yang belum tercetak karena memang saya kurang dananya, tidak ada dana. Bagi ibu bapak, saudara-saudaraku yang mungkin punya kelebihan dana, insya Allah saya malam ini memohon bantuan bagi bapak ibu saudara-saudaraku. Bukan lagi melalui Pak Haji, saya sendiri yang memohon bantuan. Kepada siapa lagi saya minta bantu? Kalau bukan kepada jamaah. Jamaah, saya paling tidak pernah begini-begini. 10 tahun saya menjelajah berdakwah, enggak pernah saya begini-begini. Bahkan saya bilang, kalau ada mualaf yang minta-minta itu bukan mualaf, kualat. Tapi sekarang ini demi tegaknya dakwah bukan untuk saya dan keluarga, demi tercetaknya buku-buku ini karena memang banyak dibutuhkan jamaah. Di Batam kemarin saya ke Kalimantan enggak ada buku saya bawa. Ya, jadi saya minta kepada jamaah yang berkelebihan, kalau enggak jangan dipaksa. Yang punya kemampuan, kelebihan harta, insyaallah saya mohon bantuan untuk mencetak keempat judul buku ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah, saya juga harus bergegas pulang karena masih kurang sehat kondisi saya. Mohon doa dan jamaah, dan kita tutup pengajian ini ya Pak Haji, kita bermunajat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa juka bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusyana alaika anta kama asyhaita li nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma habib ilaina al-iman wa zannu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fushuq wal isyana waj'alna min ar-rasidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalih ghairah azzaya wa lahum abdudin. Allahumma ta'ala muflihin. Allahumma abda'ak fala kulubina bijikrika wa admim alayna ni'man wa asbik alayna min fadlik wa jalla min ibadika salihin. Rabbana taqabbal mina inaka anta syami'ul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah abadu antum fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sekalian, jadi tadi pesan terakhir dari Ustaz kita itu silakan ya, karena modal beliau adalah dari buku ini. Nah, buku ini mungkin bisa dihadiahkan. Jadi ilustrasinya, kalau kenapa beli 5, 4 dihadiahkan, kenapa enggak? Beli 3, 2 dihadiahkan bisa juga. Jadi pikirkanlah juga untuk saudara-saudara kita yang tidak hadir, hadiahkanlah untuk mereka satu buku yang mempunyai ilmu yang bisa bermanfaat untuk memperkuat iman Islam kita. Itu saja, kita tutup tausiah kajian bedah buku ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.